Untuk merubah sistem, untuk merubah masyarakat, untuk merubah kondisi semuanya itu, ya dakwah. Dakwah itu disampaikan kepada mulai kepala negara sampai tukang sapu jalan semuanya. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kulna liman ya Rasulullah. Kami tanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah maksudnya apa? Ikhlas. Mengikhlaskan agama untuk Allah. Wali kitabihi, nasihat untuk kitabullah. Maksudnya apa? Yaitu tasdiq, membenarkan kitab Allah. Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya itu apa? Ta'ah. Kepada rasulnya. Wali a'immatul muslimin, dan juga untuk pimpinan-pimpinan kaum muslimin, yaitu pemerintah-pemerintah muslimin, pejabat-pejabatnya, atau mereka yang mempunyai apa akses perubahan politik atau akses perubahan masyarakat. Itu didakwai, dinasihati. Nah, wa'amatin, dan untuk seluruh rakyat muslimin. Jadi dakwah itu terus disampaikan kepada penguasa, kepada pejabat, kepada rakyat, kepada semua lapisan masyarakat. Mendidik orang untuk mendidik kaum muslimin untuk dibekali ilmu. Ilmu kita bersunnah. Nah, itu yang akan merubah sistem. Ya. Nah, di dalam hal ini dakwah itu ada dua jalan, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah penjernihan, dibersihkan dari bid'ah-bid'ah, dari polusi-polusi pemahaman, dari polusi-polusi akidah, ya, tasfiyah, penjernihan. Yang kedua at-tarbiyah, yaitu pembekalan ilmu. Nah itu yang dilakukan, ya, itu yang akan merubah sistem, itu yang akan merubah kondisi masyarakat, itu yang akan merubah segala-galanya. Bihidayatillah, tentunya dengan petunjuk Allah. Nah, lo kalau gitu lama, iya. Soalnya bukan sulapan nih. Kalau sulapan itu memang tak, insalatin gitu. Tapi ini namanya mendidik masyarakat, mendakwai masyarakat, memperjuangkan nasib satu bangsa. Nah, barakallahu fiik.